watu yang cedhi arane pasir. Watu kambang keli ono ning pinggir. Lagi ketemu aku wis krasa naksir. Kelisihan koyo kelangan pikir. Wet opo kuwi jenenge keluku? Disikari timor tadi pitu. Saben dino aku ra bisa turu. Tangen diko ngomong ora tuwetu. Bakar kecang nganggo geni sampe kering awakku iki mikiri kedang rojo sak tundun dipangan codot timbang urung alu wong kuluku pedot kedang sawiti urap karo kelopo ati iki asline mung kanggo ndiku kedang rojo sak tundun iki pareteli yen ra percaya pedang dodo iki. Watu yang sih diarani pasir, watu kambang keli ono ning pinggir. Lagi ketemu aku wis krasa naksir, kelisihan koyo kelangan pikir. Wit kelopo kuwi jenenge keluku, disikari diporo dadi pitu. Saben dino aku ra bisa turu, kangen diko ngomong ora kewetu. Bakar kedang nganggo geni sampe kering awakku iki mikiri kedang rojo sak tundun dipangan codot timbang urung alu wong kuluku pedot kedang sawiti urap karo kelopo ati iki asline mung kanggo ndiku kedang rojo sak tundun dipareteli yen ra percaya pedang dodo iki timbang urung alu wong kuluku pedot. Percaya timbang urung alu wong kuluku pedot.